Mitra Bisnis, Kemendagri membantah tudingan Nazaruddin adanya korupsi dalam pengadaan IKTP. Menurut Kemendagri, setelah menyusun anggaran IKTP, mereka telah mempresentasikan hasilnya ke KPK. Apakah ini berarti KPK terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut? Sepertinya fungsi KPK adalah memeriksa ada tidaknya korupsi setelah proyek tersebut selesai. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun. Mas Tama, apa komentar Anda? Iya, soal tudingan kan silakan saja ya. Artinya memang kalau itu dianggap bisa membantu, bisa menjadi petunjuk, sah-sah saja. Tapi yang terpenting adalah dari tudingan tersebut harusnya juga disampaikan dengan bukti-bukti yang cukup. Nah, kalau memang betul ada bukti, alangkah baiknya semua disampaikan ke KPK sehingga bisa diproses perkaranya. Jadi nggak cuma sekedar tudingan-tudingan yang kemudian berkembang dalam pemberitaan sehingga sudah dibuktikan. Ya, itu cara kita gitu. Kalau memang ada punya bukti, silakan laporkan kepada KPK. Biar betul-betul misalnya bisa diungkap perkaranya kalau betul ada korupsi di sana. Yang perlu dibuktikan adalah soal keberadaan KPK. Klaim misalnya KPK ikut susun anggaran, apakah itu benar dalam logikanya? Tanggal berapa itu? Bagaimana mekanisme penyusunan anggaran? Apakah kemudian KPK berhak misalnya terlibat dalam penyusunan nota keuangan yang kemudian disampaikan ke DPR misalnya dalam konteks anggaran ya? Nah itu bagaimana? Dibuktikan oleh Mendagri. Jadi jangan kemudian Mendagri klaim ini di melibatkan penyusunan anggaran yang melibatkan KPK dan segala macam, itu bisa bikin multi tafsir ya. Secara fungsi sudah salah. Kalau dalam konteks pengawasan, boleh-boleh saja kehadirannya, keberadaannya itu mengawasi, tetapi kemudian tidak bisa menentukan dalam proses pelanggaran. Kalau itu dilakukan, tentu itu kekeliruan besar. Nah, tetapi pertanyaan yang penting adalah, bisa nggak dibuktikan pernyataan tersebut? Jangan kemudian klaim ini diamati dan segala macam. Ya, katakanlah sudah diamati. Soal korupsi kan bukan kemudian kelihatan dalam proses penganggaran saja misalnya. Tapi bagaimana pertemuan-pertemuan di luar proyek, pertemuan-pertemuan sebelum tender. Nah itu yang kemudian celahnya di sana. Apakah dalam kondisi seperti itu misalnya KPK bisa 24 jam mengawasi? Atau katakanlah masyarakat sipil bisa 24 jam mengawasi? Ya kan tentu tidak. Jadi kemudian ini jangan sampai kemudian argumen ini malah justru malah membuat asumsi di masyarakat semakin sulit. Kalau betul memang tidak ada korupsi, biarkan saja. Buka akses seluas-luasnya buat KPK. Kan juga KPK sampai sekarang belum mengumumkan bagaimana proses kasusnya. Apakah sudah masuk di laporan masyarakat? Apakah sudah penyelidikan, apakah sudah penyelidikan atau seperti apa perkara di KPK. Nah itu yang penting menurut saya. Kita tahu Mas, kasus korupsi di Indonesia menjadi hal yang sangat sensitif. Dan beberapa pihak menjadi gerah dengan munculnya tudingan-tudingan seperti ini. Bagaimana Mas Tama menilai tudingan Nazaruddin kali ini? Yang perlu kita lihat, yang pertama soal posisi whistleblower. Siapapun dijamin haknya untuk menjadi whistleblower. Tapi tentu, whistleblower pun juga ada syarat-syaratnya. Apakah kemudian informasi tersebut disampaikan kepada penasihat hukum ataukah disampaikan via media saja misalnya? Tentu hal yang sangat berbeda secara hukum. Ini kita bicara soal normatifnya. Terus kemudian kalaupun dia dianggap sebagai justice kolaborator misalnya, harus dilihat dalam perkara apa? Perkara yang melibatkan dia misalnya, apakah dia kemudian pantas jadi justice kolaborator? Satu sisi misalnya sudah melarikan diri ke luar negeri saat ditahan, saat dikejar oleh KPK misalnya. Nah itu apakah dianggap kooperatif? Nah itu terutama tuh dari justice kolaborator. Kemudian dia mengakui perbuatannya. Ada nggak dia mengakui perbuatan? Kemudian mengembalikan kerugian negara jika dia diakibatkan oleh dia. Nah dikembalikan nggak kerugian negaranya? Nah ini kemudian menjadi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang justice kolaborator. Nah dalam konteks Nazaruddin, apakah Nazaruddin memenuhi itu atau tidak? Nah itu satu sisi yang kemudian perlu kita pahami. Tapi di sisi lain, jika betul dia punya informasi yang begitu berharga, harusnya disampaikan kepada KPK. Serahkan juga berdasarkan tidak hanya soal informasinya, tetapi juga dilampirkan dengan bukti-bukti jika dia memiliki. Tentu itu akan lebih berdampak secara hukum ketimbang Nazaruddin hanya menyerang dalam tanda kutip seperti sekarang. Itu juga akan resisten buat Nazaruddin ke depan, gitu ya. Tentu kan dia juga nanti bisa digugat, kemudian bisa juga dilaporkan balik dan lain sebagainya. Itu resikonya lebih besar. Nah, kalau betul mempunyai informasi, sampaikan saja ke KPK. Bukti-buktinya apa, informasinya apa, serahkan ke KPK. Kontrol sama-sama perkembangan di KPK. Apakah ditangani atau tidak? Apakah bukti cukup atau tidak? Apakah layak atau tidak? Nah, nanti itu yang akan jadi hal yang perlu kita perdebatkan sama-sama. Demikian peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun. Saya Wendy Lim.